Dan lagu yang terakhir untuk semoga apa yang kita lakukan menjadi hal-hal yang mulia dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan meriah buat Fadli, Rendra, and friends. Kak Fadli sendiri luar biasa, ini gini aja sampai air mata lagi ya, mana? Air kuping saya ikut netes. Masya Allah, itu sampai dalam. Mudah-mudahan Fadli diberikan salam Rendra and friends. Luar biasa, di belakang saya baru diinfokan bahwa ternyata Fadli juga sekarang sudah tidak bergabung dengan ternyata ya, baik. Itu tadi sebuah penggambaran perasaan yang sangat luar biasa. Saya pikir tadi CPU, ngatanya bukan. CPU biasanya sama keyboard biasanya. Jadi ajak pemain yang lain. Gitarnya belum jadi, sudah dibawa. Baiklah para hadirin sekalian, berikut ini sama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari seorang yang secara pribadi seutang beliau. Saya pernah MC di ulang tahun EKL bersama istri.